Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين مسلمات bapak-bapak ibu-ibu حاضرين حاضرات رحمني ورحمكم الله. Para jamaah salat maghrib dan juga kajian rutin malam Rabu di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Demikian juga kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani 102,2 FM rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dan juga kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan insyaallah ta'ala pembahasan kita yang masih cukup panjang mengenai hadis ke-6 dari kitab Riyadhus Salihin, yaitu hadis yang menceritakan tentang pertemuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil faedah tentang beberapa perkara, di antaranya adalah tentang syariat mengunjungi orang sakit, menjenguk orang sakit. Dan telah kita terangkan faedah-faedah yang didapatkan oleh orang yang menjenguk. Di antaranya adalah pahala, kemudian kecintaan dari orang yang sakit kepadanya, dan yang lain-lain. Kemudian juga pada pertemuan yang terakhir telah kita terangkan faedah yang didapatkan orang yang dijenguk. Di antaranya adalah bahwasanya orang yang dijenguk itu merasa terhibur. Dia mendapatkan hiburan karena namanya orang sakit, hatinya sedang sempit. Yang biasanya dia ketemu dengan orang, dengan temannya, dengan saudaranya, bahkan dengan anak istrinya yang biasanya berada di luar kamar dia. Sekarang dia terpuruk di dalam kamar. Maka kalau tidak ditemani, tidak dijenguk, kasihan. Kasihan sekali. Anda jangan bayangkan, atau jangan sampai beranggapan bahwa ibu kita yang sudah tua, ketika dia terbaring di atas tempat tidur, mata masih berkedip, masih bisa memandang ke sana kemari, meskipun dia tidak bisa bicara, jangan Anda beranggapan diemnya dia berarti enggak butuh. Dia sangat membutuhkan Anda. Duduklah di dekatnya, pijat tangannya, pijat kakinya, beri kabar-kabar yang menyenangkan. Kabar-kabar apa? Gembira. Jadi jangan anggap diemnya dia, oh berarti serah butuh aku. Salah. Dia diam kenapa? Karena memang sudah tidak bisa bicara. Tapi perasaan masih jalan. Kalau gak percaya, Anda akan dapatkan orang tua yang terbujur di atas tempat tidur, kemudian dia mendengar perkataan anaknya yang nyelekit. Maka terkadang apa? Air mata menetes. Terkadang mungkin air mata sudah habis menghadapi kehidupan dia yang sudah sangat susah mungkin bagi dia. Habis enggak keluar air mata. Tapi coba ambil tensimeter. Apa itu tensimeter? Alat mengukur tekanan darah. Anda tensi coba. Atau mungkin Anda bertengkar di depan ibu Anda yang terbujur seperti itu. Mata masih memandang, mulut tapi terkunci. Karena memang mungkin stroke. Saraf bicaranya sudah tidak normal. Coba Anda bertengkar, suatu saat qadarullah Anda bertengkar, kembalilah Anda kepada ibu Anda, cek. Makanya diamnya mereka bukan berarti enggak butuh. Orang sakit itu sedang sempit dadanya. Temani dia, tengok. Ini adalah faedah yang didapatkan orang yang sakit ketika dijenguk. Kemudian kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana adab-adab yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika kita menjenguk orang sakit. Di antara adabnya adalah kita mengatakan kepadanya kata-kata yang baik. Dan bagi keluarganya jangan sampai memasukkan teman buruk dia. Jangan sampai. Karena teman buruk hanya akan mengingatkan dia kepada apa? Keburukan. Karena barangkali dia sudah sedang berusaha untuk bertaubat. Tapi namanya jiwa itu lemah. Ketika teman buruk dia datang, mengingatkan dia kepada keburukan-keburukan di masa lalu, walaupun tidak berbicara, maka dikhawatirkan keinginan untuk berbuat buruk muncul tiba-tiba. Dan saat itu ajal menjemput. Ya, maka datangkan teman-teman yang baik. Kemudian ketika kita hadir di samping dia, katakan perkataan-perkataan yang baik. Allah, subhanallah, anta al-yawm fi khair. Kamu pada hari ini dalam kondisi yang baik. Artinya kondisi yang baik kenapa? Sudah kita terangkan bahwasanya seorang mukmin bagaimanapun keadaannya bagaimana? Baik. Sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin, semua keadaannya baginya adalah kebaikan. Mau dia ditimpa musibah itu baik, mau dia ditimpa nikmat itu baik. Asalkan ketika mendapatkan musibah dia bersabar, ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Semuanya baik. Kemudian yang ketiga diantaranya adalah ketika kita melihat saudara kita rasan-rasan tentang apa? Rukyah. Kalau penyakit seperti ini bisa enggak diobati dengan rukyah? Berarti dia memberi isyarat bahwasanya apa? Saya pingin dirukyah. Sebelum dia minta, hendaklah kita apa? Merukyah. Oh, insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa. Sini, tak rukyah. Saya enggak ahli rukyah, Ustaz. Yang penting kita itu hafal surat apa? Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah apa? Rukyah. Al-Fatihah itu adalah sebuah surat yang diantara namanya adalah Raqi atau Ar-Ruqyah. Yaitu surat yang digunakan untuk meruqyah. Al-Fatihah bacakan. Atau doa-doa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi fulan. Innaka antas syafi la shifaan illa shifauk. Shifaan la yughadiru saqama. Dan seterusnya. Ya. Diruqyah. Ini adalah adab selanjutnya. Kemudian di antara adab-adab menjenguk orang sakit disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, kadzalika aidan idza ra'aita annal marida yuhibbu an tutilal maqama indahu fa atilil maqama. Apa itu? Apabila engkau pandang bahwa si sakit itu ingin engkau diam agak lama di situ. Diam agak lama itu artinya apa? Nemenin dia. Ya ini jangan pulang dulu. Jadi engkau merasa, apabila engkau merasa bahwasanya si sakit menginginkan engkau untuk tetap tinggal bersama dia agak lama, maka penuhi keinginan dia. Nggih mbok menawi engko dhisik, ya kan? Mbok menawi mengko dhisik, ya kan? Jadi kalau masih mengko dhisik kita memang harus bersabar ya. Mengko dhisik, kalau sudah mengko dhisik itu subhanallah. Apalagi kalau yang minta itu orang tua kita. Ya, udah mau pamitan dipegangi tangannya. Sudah. Jangan pergi kecuali kalau sudah diizinkan, dilepaskan. Ya subhanallah, ini kita kalau bicara orang sakit, itu jangan bicara orang lain dululah ya. Kita bicara orang tua kita, bicara keluarga kita, bicara istri kita, bicara suami kita, bicara tentang anak kita. Jangan bicara orang lain dulu. Karena orang yang paling berhak untuk mendapatkan semua ajaran Islam secara baik, muamalah yang baik, itu pertama kali adalah keluarga kita sebelum orang lain. Ya. Nah, seandainya si sakit menginginkan Anda tetap tinggal bersama dia, sudah di situ saja. Ya, fa'atilil maqama indahu fa anta ala khairin wa ala ajrin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka engkau akan berada di dalam sebuah kebaikan dan mendapatkan pahala. Berat enggak kira-kira digandoli wong loro? Abot napa badan? Abot, apalagi pak dokter. Pak dokter pasiennya banyak, ya kan? Sementara yang harus diperiksa banyak. Masing-masing pasien kepinginnya apa? Nyekeli. Kok disit lah pak dokter. Ya kalau ini lain lagi, karena dia tugas, mohon maaf, insya Allah besok lagi saya jenguk ya. Ini saya harus menjenguk pasien berikutnya. Adapun keluarga sudah, atau teman mungkin bersabar sedikit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, la an amsiya ala akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi sahran. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Aku berjalan bersama saudaraku, bukan berarti harus berjalan. Ya. Untuk memenuhi kebutuhannya, yakni aku memenuhi kebutuhan saudaraku, entah itu jalan, entah itu duduk, ya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'takifa syahran fi masjidi. Lebih aku sukai ketimbang dibanding iktikaf satu bulan penuh di masjidku. Bayangkan. Pahalanya besar. Oleh sebab itu, untuk mendapat pahala besar ini memang suatu yang apa? Yang berat. Saya dapat faedah hadis ini pertama kali dari saudara saya, teman saya dulu di Madinah, seorang Libanon. Ya, orang dari Libanon. Ketika itu teman sekamar saya mengalami sakit, tapi sakitnya bukan sakit biasa. Sakitnya itu adalah sakit kesurupan. Jadi kalau baca Quran terganggu, kemudian kalau sudah mendekati masjid itu dengar adzan itu kayak enggak kuat jalan, jadi panas, terhalang, enggak bisa sampai dia membungkuk-bungkuk begitu. Sampai dia terkadang itu terpaksa terlambat takbiratul ihram. Karena nunggui teman, kami bertiga saat itu berjalan. Saya, teman saya dari Lebanon, kemudian saudara kita satu lagi yang sakit. Ketika itu sudah hampir komat. Dan saya mengatakan, asri ya, asri. Ayo, sebentar lagi komat. Saya khawatir terlambat. Karena Masjid Nabawi itu, kalau terlambat dan kita masih di luar, kita masuk menuju shof itu bisa-bisa sudah selesai. Satu rakaat. Jadi jalannya itu apa? Panjang begitu. Mulai dari pintu masuk belakang sampai menuju shof. Shof itu. Terutama kalau masjid itu sedang tidak ramai. Ya, itu panjang sekali jalannya, lama sampai ke depan. Ya, terkadang itu sudah terlambat. Makanya ayo asri ya, asri ya, cepat-cepat katanya. Kata saya begitu. Kemudian saudara saya dari Lebanon itu menyebutkan hadis tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan dengan saudaraku untuk memenuhi hajatnya lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku satu bulan. Insyaallah. Ya, ini faedah ini saya berikan pada antum. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terkadang kita, wah ya toh. Kalau memang tidak bisa ditergesa-gesa, ya, karena ada hajat, yang memang hajat itu bukan hajat yang dibuat-buat, ya, biasanya telat, senangannya telat, begitu ya, nyongojo telat, ini karena hajat yang memang apa? Yang memang dibutuhkan. Kalau dia ditinggal di tengah jalan, barangkali dia bisa terkapar di jalan. Karena mendengar adzan, kemudian setelah itu mendengar bacaan Quran. Karena perlu diketahui bahwasanya salat di Masjid Nabawi itu ketika salat bacaan Qurannya sampai di luar. Dan semua toko di sekitar masjid tutup. Tutup. Jadi menjelang adzan itu sudah ada polisi keliling. Kalau di sini Satpol PP. Ya, dua keliling. Kalau yang belum nutup toko digedor di pintunya. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat di lingkungan kita kaum muslimin tergerak. Tergerak untuk meninggalkan toko mereka ketika adzan. Allahumma amin. Sejenak ya, kemudian setelah itu apa, nanti bubar lagi, buka lagi tokonya. Isya tutup lagi. Padahal antara maghrib dan isya terkadang apa? Sempit sekali. Masyaallah, apa ya isa to sa toko ngono kuwi? Apa ya payu? Insyaallah payu. Nah. Ya. Maka kita duduk di samping orang yang sakit, memenuhi keinginan dia. Fa anta ala khair wa ajr, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kemudian kata beliau, atilil maqam indahu wa adkhil alaihi surur. Kamu duduk di sisinya, ya, agak tinggal diam lama di situ. Kemudian masukkan rasa gembira di hatinya, cerita yang baik-baik. Cerita yang menghibur dia, kata-kata yang menyenangkan dia. Warubbama yakunu fi dukhuli siri sururi ala qalbihi sababan li shifai. Barangkali dengan cerita-cerita kamu yang baik, cerita yang menghibur, yang menghibur, itu akan menjadi sebab apa? Kesembuhan dia. Apa iya, kata dia, cerita kan? Diajak cerita, apa iya, langsung semangat gregah. Ku anggar kumari tak tukakan soto. Ah, tenane. Iyalah. Ya wis tak mari sigi bae lah. Kalau kamu sembuh tak belikan ini lo nanti lo. Ya, itu jadi semangat. Subhanallah. Jadi terkadang orang sakit itu sembuh, semuanya adalah dari Allah tentunya, ya kan? Sifat min Allah. Allah huwa syafi. Allah yang menyembuhkan. Tapi sebabnya macam-macam. Ada yang sembuh karena obat. Biidnillah tentunya semuanya. Kembali biidnillah. Ada yang belum diobati sudah sembuh. Ini pengalaman pribadi seorang tenaga kesehatan. Walaupun mungkin ini ada sedikit kesalahan di dalam praktek. Akan tetapi dia pernah cerita bahwasanya pasiennya itu dulu, kalau sekarang bukan zamannya suntik, kalau dulu zaman suntik ya. Dulu itu kalau pasien kalau belum disuntik itu belum marem. Ya. Maka terkadang karena si tenaga medis ini bingung mau nyuntik apa, wong dia enggak apa-apa ya, sakit-sakit biasa, tapi kalau dia suntik nanti malah racun, ya kan? Artinya jangan-jangan obatnya enggak cocok. Maka akhirnya dia cuma suntik dengan aquades. Aquades itu dari apa? Infus itu, bisa kan ya? Nah, itu disuntikkan, sembuh. Sembuh. Karena apa? Namanya apa itu namanya? Tersugesti. Ya, tersugesti. Jadi terkadang itu obat-obat yang diberikan itu bukan obat untuk penyakit tersebut. Tapi karena ada sugesti, biidnillah sembuh. Dan terkadang seorang itu sakit bukan dengan obat, sembuh bukan dengan obatnya. Subhanallah itu. Sembuh tapi bukan dengan obatnya. Saya pernah cerita, salah satu kakak kelas saya dahulu, saya enggak ketemu dengan dia, cuma ini cerita dari saudara-saudara sekelas dia di Pondok Al-Irsyad. Di sana ada namanya Pondok Al-Irsyad di Salatiga. Lapangan suka olahraga mereka. Akhirnya apa? Suatu saat mereka main bola, qaddarallahu wa masya'a fa'al, kakinya ini jatuh atau bagaimana dia. Kemudian dengkulnya itu pindah. Di mana? Di paha. Bisa enggak ini? Bisa ya? Akhirnya jempling-jempling gitu. Oh, kesakitan. Akhirnya bingung loh, semua teman ngangkat dia, bawa ke mobil, mau dibawa ke rumah sakit, bawa ke mobil. Nah, jalan saat itu masih belum rata jalannya. Akhirnya subhanallah, geronjal-geronjal itu mobilnya itu. Geronjal-geronjal otomatis tambah apa? Tambah sakit. Nah, suatu saat geronjalnya nemen. Macet-ut gitu kan? Sampai terlempar begini sih ini. Tapi begitu mak blek dengkulnya balik. Ya. Kata dia, "Oh, sembuh-sembuh." Ini kan berarti sembuh tapi bukan dengan obatnya. Ya. Maka demikian pula ini kata-kata yang menghibur. Barangkali hanya sekedar kata menghibur, tapi kalau Allah takdirkan itu menjadi sebab kesembuhan, bisa sembuh. Ya. Ala kulli hal, yang jelas ini fungsi bagi yang sakit atau faedah bagi si sakit. Apa yang didapatkan si sakit, dia mendapatkan motivasi. Ini adab selanjutnya. Adab berikutnya adalah wa idza ra'aita al-marida mutakallifun la yuhibbu annaka tabqa au yuhibbu an tadhhaba anhu likay yabqa ma'a ahlihi wa ya'nas bihim fala tata'akhkhar. Sebaliknya kalau engkau pandang bahwa si sakit itu merasa terbebani kalau engkau terlalu lama di situ. Kalau kita ini kelamaan. Kalau si sakit kelihatan keberatan. Kalau Anda terlalu lama di situ, Anda merasa bahwasanya dia itu ingin segera berkumpul dengan keluarganya lagi ngobrol bebas dan pengin sendiri misalnya, maka fala tata'akhkhar, maka jangan kita ini kesuwen, jangan kelamaan. Maka cukup bagaimana? Is'al an halihi, tanyakan keadaannya, tsumman sharif, kemudian setelah itu pamit. Ya. Jadi ada dua kondisi. Kalau memang dia ingin kita lama di situ, ya sudah, ditunggoni. Ya, kita tungguin. Sampai dia merasa apa? Cukup. Ya, dia merasa cukup. Tapi kalau dia, kita pandang bahwasanya dia ini enggak senang kita kelamaan di situ, merasa berat, ya, terasa dan kelihatan begitu, maka kita pun jangan terlalu lama di situ. Ini di antara faedah yang didapatkan oleh si sakit. Faedah selanjutnya, barangkali si sakit itu akan memberikan wasiat. Ya, barangkali si sakit itu akan apa? Memberikan wasiat. Dia punya unek-unek. Ketika dia akan mengungkapkan unek-unek keinginan wasiat tertentu kepada keluarganya, mungkin tidak bisa, tidak plong. Tapi ketika Anda nengok, karena Anda teman dekatnya, Anda teman baiknya, begitu Anda di sampingnya, dan Anda adalah orang terpercaya dia, maka akhirnya dia dengan leluasa mengungkapkan unek-uneknya, dalam tanda petik, dalam tanda kurung, wasiatnya. Mas, ini saya kelihatannya sudah hampir. Hampir ropong. Ya hampirlah, wis ngerti dewi. Loroku wis kaya ngene. Ah, sing sabar. Kabeh wong ki mesti mati. Ya, sing sabar. Insyaallah Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagimu, insyaallah. Dan hari ini engkau dalam keadaan baik. Ya, matur nuwun atas hiburannya. Tapi saya akan titip wasiat. Saya tidak bisa menyampaikan wasiat saya kepada keluarga saya atau teman saya yang lain. Saya hanya percaya kepada Anda. Terkadang seperti itu. Enggak keluar wasiat kecuali kepada orang-orang tertentu. Nah, ini. Ya, wasiat ini kehadiran kita menjadikan orang yang sakit yang mungkin ingin menyampaikan wasiat akhirnya plong. Ini salah satu faedah yang diterima atau yang bisa didapatkan, manfaat yang bisa didapatkan oleh orang yang kita jenguk. Apa itu wasiat dan bagaimana wasiat? Nanti insyaallah akan kita bahas. Karena ini juga membahas, hadis ke-6 ini membahas tentang wasiat. Faedah dari hadis ini selanjutnya. Kita selesai sudah masalah faedah pertama, yaitu masalah menjenguk orang sakit. Faedah dari hadis ini selanjutnya, kira-kira apa ya? Saat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas rembugan dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti faedahnya apa? Bermusyawarah, minta pendapat kepada orang yang alim. Ini faedah selanjutnya. Minta pendapat kepada orang yang alim ketika kita ini ingin melakukan satu langkah, satu pekerjaan. Ya, disyariatkan di dalam agama kita, apabila kita ingin melakukan satu langkah, satu pekerjaan yang sekiranya itu memang butuh apa? Butuh pertimbangan, kita disyariatkan untuk meminta pendapat orang yang alim, orang yang pinter, orang yang memang memiliki dzawur ra'i, memiliki akal dan pikiran yang cemerlang, yang bisa mengungkapkan usulan-usulan. Ya. Dan ini tidak hanya untuk kita. Yang menunjukkan pentingnya faedah kedua ini adalah bahwa ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, dan kita tahu siapa beliau. Beliau adalah orang yang paling cerdas. Beliau adalah orang yang paling alim. Beliau adalah orang yang paling berakal. Beliau adalah orang bukan hanya berakal. Beliau adalah orang yang paling benar akalnya. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih memerintahkan beliau untuk bermusyawarah. Dalam surat Ali Imran ayat 159. Surat apa? Ali Imran ayat 159. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Ini para sahabatmu. Wasyawirhum fil amr. dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusanmu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad bulat dari hasil musyawarahmu dengan sahabatmu, maka tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Lihat ayat ini, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan mereka, memohonkan ampunan kepada Allah untuk para sahabat, dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, seorang yang paling pandai, paling alim, paling lurus akalnya, untuk bermusyawarah. Maka bagaimana halnya dengan kita? Padahal kita ini banyak kekurangannya, ya, kepandaiannya terbatas, pinter kadang tapi banyak salahnya. Maka kita ini harus bermusyawarah, ya. Di sini dikisahkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas itu siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, kita tahu bahwasanya dia itu panglima perang setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang panglima perang, dan yang namanya panglima perang tahu sendiri, mengambil keputusan itu harus apa? Tek tek tek tek, kan gitu. Nah, kalau panglima perang kelemar-kelemer, ini panglima, ini ditembak atau enggak? Sik. Tembak enggak ya? Tembak enggak ya? Tembak enggak. Duar, panglimanya mati. Ya. Ngitungnya itu jangan kebanyakan. Kalau ngitung paling 1, 2, 3, itu tembak. Ya, misalnya begitu panglima perang itu. Ya, kalau 1, sebentar. 2,5, wah itu mah ragu. Itu masyaallah, sudah. Makanya salah satu kisah yang saya bagus saya dapatkan, ini ibroh saja. Ketika Indonesia dulu punya pasukan namanya pasukan penanganan apa namanya, pokoknya pasukan khusus, ya, pasukan khusus untuk menangani pembajakan pesawat terbang dan yang lainnya. Nah, itu salah satu komand aba-aba yang diberikan oleh panglimanya saat itu, komandannya itu tegas sekali. Kalau kita berhasil masuk, katanya, kalau kita berhasil masuk, maka arahkan tembakan kepada siapa saja yang menampakkan kepalanya. Satu. Ya, yang tampak kepalanya, tembak. Kemudian siapa saja yang berdiri di pintu. Tembak. Ya. Jadi, pokoknya begitu kalian masuk, siapa yang menghadang pintu, tembak. Dan kalian lihat ada orang nongol kepalanya, tembak. Ada orang berdiri di pintu keluar, tembak. Ternyata betul. Orang yang nongol kepala kan berarti orang ingin nembak. Dan betul itu, begitu orang tembak, der, tegas. Ya, itu berhasil dengan cara seperti itu. Begitu kelihatan ada orang di pintu, tembak. Kalau pokoknya jangan tembak dulu, kecuali ditanya. Ini sudah terlambat kalau yang seperti ini, ya. Maka memang kalau dalam kondisi perang itu harus cepat. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas, dia adalah yang membuka daerah-daerah apa namanya, Syam atau apa namanya, Romawi dan yang lainnya. Beliau ini tetap saja dalam melakukan satu langkah, dia bermusyawarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, orang yang bermusyawarah itu enggak rugi. Makanya dikatakan dalam pepatah, ma khaba man istakhar wala nadima man istasyara. Ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Ma khaba man istakhara itu artinya tidak rugi orang yang melakukan istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Tidak rugi orang yang beristikharah. Kenapa? Karena istikharah itu minta petunjuk kepada zat yang paling tahu. Ada yang hafal doa istikharah? Bapak-bapak? Ada enggak? Kalau ada, ini selain santri loh. Kalau santri, enggak boleh ikut. Kalau yang boleh, yang hafal sekarang, saya kasih hadiah. Yang bukan santri, bapak-bapak ini, pengajian. Hafal. Ada yang hafal? Waduh, malu-malu orang Indonesia itu. Tak beri hadiah kalau bisa, tapi nanti boleh. Kalaupun tidak sekarang, nanti mendatangi saya. Tapi yang pertama datang. Kalau ada 10 orang, saya enggak bisa ngasih hadiah 10 orang. Satu orang saja yang pertama kali datang. Setoran doa istikharah. Ya. Nah, dalam doa istikharah, kita itu memohon kepada Allah, zat yang paling alim, ya zat yang paling kuasa, untuk memberikan keputusan kepada kita, ya Allah, ini kalau memang baik bagi kita, maka tetapkan, kalau memang ini baik bagi saya, tetapkan bagi saya. Contoh orang mau nikah nih, mau ngelamar, ya, maka kita doa istikharah. Atau mau melakukan safar misalnya, yang kita bimbang apakah ini baik ataukah tidak baik bagi kita, maka kita istikharah. Lamma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika. Oh, itu sudah berlalu Ustaz. Itu berapa tahun yang lalu saya hafal Ustaz. Ya, setelah sebelum nikah, setelah nikah sudah lupa semuanya. Ya. Duduk. Lupa semuanya. Nah, ini sebaiknya istikharah itu tetap dihafal. Karena dulu sahabat diajari doa istikharah dengan sungguh-sungguh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang belum nikah nih terutama wajib untuk menghafal. Dan yang mau nikah lagi. Ya, demikian. Atau yang mungkin mau melamar pekerjaan ke sebuah tempat pekerjaan misalnya. Ini baik enggak ya pekerjaan ini bagi saya? Atau yang ingin melakukan sebuah proyek misalnya, atau mungkin sebuah acara, atau mungkin sebuah dan yang lain-lain, ya, perlu untuk istikharah. Wala nadima man istasyara, dan tidak akan rugi orang, tidak akan menyesal orang yang istisyar, bermusyawarah, enggak rugi. Kenapa? Karena dia dapat masukan. Orang itu kalau menghadapi masalah, biasanya dia pandangannya apa? Cekak. Cekak itu apa namanya? Sempit. Begitu. Nah, dia butuh orang lain untuk apa namanya? Memberikan masukan. Ada permasalahan keluarga, ya, bingung, ya kan? Kok istri saya begini, Ustaz? Ya. Akhirnya dia minta atau datang, Ustaz, gimana? Ya, kita paling bisa menasihati, sabar. Istri Anda dinasihati, gitu. Ustaz nyuruh sabar, enak men saya yang menghadapi itu. Itu pentingnya istisyarah katanya. Dengan bermusyawarah itu Anda tahu bahwasanya Anda itu kekurangannya adalah sabar. Itu. Loh, kan Ustaz enggak merasakan. Lah iya. Kalau merasakan saya kembali ganti yang tanya kepada Anda. Saya akan minta nasihat kepada Anda. Karena saya enggak merasakan, ya Anda yang merasakan, berarti Anda yang minta nasihat pada saya. Kalau saya yang merasakan, gantian saya minta nasihat pada Anda. Begitu. Ya, nah. Jadi buntet, betul. Orang menghadapi masalah itu buntet. Dan masalah itu fitnah. Fitnah yang menimpa kita, masalah menimpa kita di keluarga itu fitnah. Masalah yang menimpa kita di masyarakat itu fitnah. Dan seorang sealim apapun orang itu ketika menghadapi fitnah, terkadang ilmunya blank. Betul? Menjadi seakan-akan seperti orang buta. Maka kita di masa fitnah semacam ini, kayak di zaman sekarang ini, gak boleh kita sembarangan apa? Main komentar sembarang, komentar sembarang. Oh ada kejadian, oh kalau begitu begini begini. Oh tidak bisa. Orang itu di zaman fitnah, di zaman banyaknya kejadian-kejadian yang menjadi ujian kaum muslimin, ini mulut dijaga. Karena orang alim saja di masa fitnah, ulama saja di masa fitnah itu bisa tergelincir. Apakah lagi kita? Maka ini dijahit. Makanya betul kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-qa'imu 'ala indal fitan khairun minal masyi. Orang yang berdiri diam di masa fitnah lebih baik daripada yang jalan. Dan al-jalisu fil fitan khairun minal qa'im. Dan orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Artinya semakin jauh orang itu dari fitnah akan lebih baik. Kalau dia tidak bisa komentar, enggak punya ilmu untuk mengomentari, enggak usah komentar. Ini sedikit tentang masalah istisyarah. Dan ini faedah daripada istisyarah. Dan bagaimana adab orang yang dimintai istisyarah atau pendapat, insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin dimanapun anda berada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.